بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال إخواني المستمعين مع الأمور الأربعة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وهي مستفادة من سورة العصر. فوصلنا إلى الأمر الثالث المستفاد من قوله: وتواصوا بالحق. جاء عن ابن عباس وغيره: وتواصوا بالحق، أي التوحيد. وقيل: وتواصوا بالحق، أي بدين الله عز وجل، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. والآية عامة تتناول ذلك كله، فالمعنى أي تواصوا بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وكل ما دعاهم إليه من فعل المأمورات التي أعظمها التوحيد، وترك المنهيات التي أخطرها الشرك. فيدخل في قوله وتواصوا بالحق التواصي بالتوحيد، ويدخل فيه أيضا التواصي بالتحذير من الشرك والبعد عنه والتحذير منه، ويدخل أيضا التواصي بالبعد عن البدع والمحدثات، ويدخل أيضا التواصي بالبعد عن الكبائر والمعاصي والآثام. كل ذلك داخل في التواصي بالحق، هو تواص بالفرائض والطاعات المقربات إلى الله. يدخل أيضا في التواصي بالحق التواصي بالرغائب والنوافل والعبادات التي تساند الإنسان وتسدده وتجر ما عنده من نقص في أعماله. كل ذلك داخل تحت قوله وتواصوا بالحق. وهذا فيه أهمية الدعوة إلى الله، وأنها ضرورة وواجب ديني على كل مسلم يريد لنفسه النجاة من الخسران. الدعوة إلى الله وهي وظيفة كل مسلم، ليست وظيفة بعض الناس، بل وظيفة كل مسلم أن يكون داعيا إلى الله، آمر بالمعروف وناهيا عن المنكر، وكل بحسبه وكل على قدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang empat perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati agar menetapi kebenaran. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dari selainnya, beliau mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haq, yaitu tauhid, saling mengingatkan dan berwasiat untuk menjaga tauhid. Juga sebagian mentafsirkan bahwasanya arti dari firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasu bil haq, yaitu saling berwasiat untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, saling berwasiat untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, dan melarang dari kemungkaran. Dan ayat ini umum mencakup semua hal yang kita sebutkan tadi. Jadi arti atau tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasaw bil haq, saling mengingatkan dan berwasiat di atas kebenaran, yaitu saling mengingatkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari di antara yang paling terbesar perintah Allah, yaitu adalah perintah bertauhid, dan larangan terbesar yaitu larangan dari kesyirikan. maka firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasubil haq, yaitu saling berwasiat untuk menjaga tauhid, juga mencakup saling berwasiat untuk menjauhi dari kesyirikan dan memperingati dari bahaya kesyirikan, juga masuk dalam arti atau tafsir firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasubil haq, saling berwasiat di atas kebenaran, yaitu saling berwasiat untuk menjauhi segala bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Juga masuk dari firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasubil haq, saling berwasiat di atas kebenaran, yaitu saling berwasiat untuk menjauhi segala dosa-dosa besar, segala maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta termasuk at-tawasi bil haq, saling berwasiat di atas kebenaran, yaitu berwasiat untuk selalu menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, serta ketaatan-ketaatan yang lain yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk at-tawasi bil haq, saling mengingatkan untuk menjaga amalan-amalan sunnah dan segala ibadah-ibadah yang dapat menutup kekurangan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua hal ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasaw bil haq. Dan dari ayat ini kita bisa mengambil faedah pentingnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan keselamatan dari kerugian. Seorang muslim harus berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tugas setiap muslim, bukan tugas sebagian dari manusia saja. Akan tetapi berdakwah merupakan tugas setiap muslim, maka setiap muslim wajib untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Tentu semua tergantung kemampuan masing-masing hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dan apabila dia tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan lisannya, dan apabila ia tidak mampu juga, maka hendaklah ia mengingkari dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. ولهذا معاشر المستمعين الكرام، المسلم مطلوب منه أن يكون داعيا إلى الله، وأن تكون دعوته إلى الله لا إلى نفسه، وأن تكون دعوته إلى الله بالبصيرة لا بالجهل، وهذا أيضا فيه الاهتمام بالعلم قبل الدعوة، كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا المسلم يحتاج أن يكون دائما يتعلم ويعلم، يتفقه ويفقه، يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وإذا رأى منكرا نصح على قدر استطاعته ويجتهد، لكن ليحذر أشد الحذر أن يدعو إلى الله بجهل، هذا من أخطر ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. ولهذا دعاة الضلالة يتحملون آثامهم وآثام أتباعهم إلى يوم القيامة. الدعوة إلى الله بغير بصيرة جناية على النفس وعلى الناس. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هم الدعاة إلى الدين بغير بصيرة وبغير هدى من الله، إما بالأهواء أو بالآراء أو بغير ذلك، وهذا من أخطر ما يكون على الناس وأشد ما يكون ضررا. ولهذا لاحظ الأمور التي جاءت في الآية مرتبة، ويأتي بها العبد في حياته على ترتيبها في الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصين بالحق بعد إيمانهم وعلمهم وعملهم بالصالحات. أما الذي يعبد الله بالبدع، إذا دعا سيدعو إلى ماذا؟ لا شك أنه سيدعو إلى بدع محدثات يبوء بإثم نفسه وإثم من تبعه. فإذا تكون المسألة بهذا الترتيب وبهذا التدرج الذي في الآية: الإيمان مبني على علم صحيح وعمل وعمل صالح مبني على اتباع واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يأتي بعد ذلك الدعوة والتواصي بالحق الذي هو عائد إلى الإيمان والعمل الصالح بالحق، والحق هو دين الله. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله من أسماء الحق ودينه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. فيدعو إلى هذا العبد بعد أن يؤمن ويعمل، يدعو إلى الحق، يدعو إليه على بصيرة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim diminta untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah yang ia lakukan haruslah dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan berdakwah kepada dirinya sendiri. Dan dakwah harus dibangun di atas ilmu. Tidak boleh seorang berdakwah di atas kebodohan. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang untuk perhatian terhadap ilmu sebelum ia berdakwah. Berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, "Man da'a bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih." Barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka ia akan merusak lebih banyak daripada apa yang ia perbaiki. Oleh karena itu, seorang muslim butuh untuk selalu belajar dan mengajar, berusaha memahami agama ini dan memahamkan orang lain terhadap apa yang telah ia pahami. Ia wajib mengetahui kebenaran, mengamalkannya dan mengajak orang lain untuk hal tersebut. Dan apabila ia melihat kemungkaran, maka ia berusaha untuk merubah semampu dia. Dan seorang muslim harus berhati-hati dan menghindari dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebodohan, karena ini adalah hal yang sangat berbahaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'a." Dan barang siapa mengajak yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Oleh karena itu, para penyeru kepada kesesatan, mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya dan dosa-dosa ia sendiri sampai hari kiamat. Dan seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tanpa ilmu, ini adalah kejahatan terhadap dirinya sendiri dan kejahatan terhadap seluruh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin." Sesungguhnya hal yang paling aku takuti atas umatku adalah para imam-imam yang mengajak kepada kesesatan. Para penyeru-penyeru kesesatan, mereka adalah para dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka berdakwah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah dengan hawa nafsu, dengan pemikiran mereka sendiri, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya dan sangat besar mudaratnya. Maka kita perhatikan dari ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengurutkan kewajiban bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq." Jadi, ajakan atau saling mengajak kepada kebenaran atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan setelah mereka beriman dan setelah mereka beramal. Adapun orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah, maka tentu ia akan mengajak kepada bid'ah yang ia lakukan dan perkara-perkara baru yang ia lakukan, dan hal tersebut, ya, dosa-dosa ia akan kembali kepada dirinya dan dosa orang-orang yang mengikutinya juga akan ia pikul. maka wajib bagi seorang muslim untuk melakukan sesuai urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beriman yang dibangun di atas ilmu yang benar, kemudian beramal saleh yang dibangun di atas ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia beriman, berilmu, beramal, dia pun berdakwah dan mengajak kepada kebenaran, yang mana hal tersebut kembali kepada iman dan amal saleh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haq. Al-haq di sini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang mereka ajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kebatilan. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haq, dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kebenaran. Juga hari kiamat pasti akan datang. Maka seorang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beriman, beramal dan berdakwah kepada Al-Haq, kepada kebenaran, berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling berwasiat di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat di atas kesabaran. Wa al-amr ar-rabi' fi qawlih wa tawasaw bis sabr, wa fi hadha maqam as-sabr wa makanatuhu min ad-din. أن مقام الصبر في الدين مقام عظيم، إذ إنك أيها المسلم تحتاج إلى الصبر في الدين كله، وتفتقر إلى الصبر في أمورك كلها. لا تستطيع أن تعبد الله إلا بالصبر، ولا تستطيع أن تترك ما حرم الله إلا بالصبر، ولا تستطيع أن تسلم لأقدار الله إلا الأقدار الله المؤلمة إلا بالصبر. فأنت تحتاج إلى الصبر في كل أمورك، في طلب العلم تحتاج إلى الصبر، في عبادتك، في بعدك عن المحرمات، في تلقي المصائب والمؤلمات، كل ذلك تحتاج فيه إلى الصبر. ولهذا فإن قوله وتواصل الصبر يتناول الصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة، والصبر على الأذى الذي يناله من يدعو. فالصبر في الآية يتناول ذلك كله، وتواصل الصبر. وهذا فيه تنبيه أن الناجي من عباد الله السالم الخسران من صفاتهم التواصي بالصبر، يصبر بعضهم بعضا. أحيانا بعض الناس يقبل على العبادة ثم تبدأ نفسه تتفلت، فيحتاج إلى إخوان خير ورفقاء خير يوصونه بالصبر والبعد عن الفتن والشهوات. أحيانا يكون على الاستقامة ثم تجر نفسه إلى شهوة محرمة، فيحتاج إلى الوصية بالصبر. والوصية بالصبر لا تحتاج إليها مرة واحدة في حياتك، بل تحتاج إلى ذلك حاجة مستمرة، أن تستمر على هذه الوصية. وخاصة كلما شعر الإنسان بتفلت في باب فعل الأوامر، أو في باب ترك النواهي، أو في باب تلقي المصائب، فيحتاج الإنسان إلى الصبر، أن يذكر نفسه هو به، وأن يذكر إخوانه بالصبر. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim yaitu at-tawasi bis-sabr, saling berwasiat untuk bersabar. Dan kedudukan sabar dalam agama kita adalah kedudukan yang sangat agung, yang mana seseorang butuh untuk selalu bersabar dalam agama ini. Butuh bersabar untuk memperbaiki segala urusannya. Dan seseorang tidak akan mampu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kesabaran. Juga seseorang tidak akan mampu untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan bersabar. Dan juga seseorang tidak akan mampu untuk menerima takdir-takdir Allah yang berat kecuali dia bersabar. Jadi setiap kita butuh untuk selalu bersabar seorang tidak akan mampu untuk menuntut ilmu kecuali dia bersabar. Kesabaran dibutuhkan ketika seorang menuntut ilmu, ketika seorang beribadah, ketika seorang ingin menjauh dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia menerima atau mendapatkan musibah-musibah yang berat, semuanya butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasaw bis sabr." Mereka saling berwasiat untuk bersabar. Bersabar di atas ilmu, ya, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu tersebut, dan bersabar ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar atas segala gangguan yang ia dapatkan ketika ia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terkandung dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat untuk bersabar. Juga di sini ada peringatan bagi kita bahwasanya orang-orang yang selamat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dari kerugian, di antara sifat mereka adalah mereka saling berwasiat untuk bersabar, mengingatkan satu sama lain untuk bersabar. Karena kadang seseorang mulai rajin untuk beribadah, kemudian ia tiba-tiba malas, maka dia butuh untuk saudara-saudara atau teman-teman yang baik yang mengingatkannya untuk bersabar, mengingatkannya untuk menjauh dari segala fitnah dan syahwat. Kadang-kadang seorang mulai konsisten dan istiqomah di atas ketaatan, kemudian dia diajak oleh syahwatnya untuk melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diingatkan untuk selalu bersabar. Dan wasiat untuk bersabar ini tidak cukup hanya sekali dalam hidup kita. Akan tetapi perintah atau peringatan untuk bersabar harus terus dilakukan sepanjang hidup kita. Terutama ketika seorang merasa malas atau merasa futur untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia berat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia ditimpa musibah-musibah, maka seorang manusia butuh untuk selalu bersabar dan mengingatkan dirinya dan mengingatkan saudaranya untuk selalu bersabar. Idan أيها الإخوة المستمعون الكرام، من دأب الناجين المفلحين السالمين من الخسران التواصي بالصبر دوما وأبدا. ولهذا في سورة البينة لما ذكر سبحانه وتعالى وصف من اقتحم العقبة قال في وصفه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أي هؤلاء الذين متصفون بهذا الوصف ومن جملته التواصي بالصبر هم أهل الميمنة. الحاصل أن الوصية بالصبر ينبغي أن تكون وصية دائمة مستمرة بين المسلمين، يوصي بعضهم بعضا بالصبر في جميع الأبواب: الصبر على الصلاة، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيحتاج العبد إلى أن يتحلى هو في نفسه بالصبر، وأن يكون أيضا يوصي إخوانه به يوصي بالصبر على العبادات. الآن كم يحتاج الناس وطلاب العلم إلى الوصية بالصبر على صلاة الفجر؟ أليست صلاة الفجر تضيع كثيرا الآن؟ كم يحتاج الناس إلى الوصية بالصبر عليها؟ كم تضيع، كم يهملها الناس، كم يفرطون في واجبات وفرائض، كم تتخطفهم شبهات وأهواء. فما أحوج المسلمين للنجاة من أجل النجاة من الخسران إلى الصبر والتواصي به، حتى تبقى استقامتهم وتدينهم ومحافظتهم على طاعة الله وسلامتهم. المسلم يحتاج إلى إخوانه، يحتاج إلى إخوان الخير ورفقاء الصلاح، ويصبر معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saling berwasiat di atas kesabaran ini adalah sifat dari orang-orang yang selamat dari kerugian. Mereka senantiasa berwasiat untuk bersabar, saling berwasiat untuk bersabar. Ya, dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala menyifati orang yang iqtaham al-aqabah, yaitu jalan yang mendaki lagi terjal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah ulaika ashabul maimanah." Kemudian mereka termasuk orang-orang yang beriman dan saling berwasiat untuk bersabar, saling berwasiat untuk berkasih sayang. Mereka itulah golongan yang kanan, golongan kanan, yaitu orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini, dan di antara sifat mereka adalah saling berwasiat untuk bersabar. Mereka adalah golongan, golongan kanan. Maka wasiat untuk selalu bersabar harus senantiasa dilakukan di antara kaum muslimin, ya. Saling menasihati untuk bersabar satu sama lain di antara mereka, saling menasihati untuk bersabar dalam mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan sabarlah di atas hal tersebut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, dan lakukanlah penjagaan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Maka seorang muslim, seorang hamba butuh untuk selalu memiliki sifat sabar ini, dan juga butuh untuk mengingatkan saudara-saudaranya agar selalu bersabar. Bersabar melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini banyak sekali dari kalangan dari kaum muslimin, bahkan penuntut ilmu, mereka butuh untuk diingatkan bersabar menjaga salat fajar, salat subuh. Saat ini kita dapati banyak dari kaum muslimin melalaikan salat subuh, salat fajar. Maka di sini perlu bagi kita untuk selalu mengingatkan kaum muslimin untuk menjaga salat fajar ini atau salat subuh ini, karena banyak sekali ditinggalkan, ya, dari kaum muslimin mereka melalaikan dari salat subuh, bahkan kewajiban-kewajiban yang lain mereka banyak lalaikan. Banyak dari kaum muslimin mereka terfitnah dengan berbagai syubhat. Maka sangat dibutuhkan, ya, kaum muslimin sangat membutuhkan agar mereka selamat dari kerugian untuk selalu bersabar dan saling berwasiat untuk bersabar, agar mereka selalu tetap konsisten di atas agama ini, tetap menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim butuh kepada saudara-saudaranya dan butuh untuk teman-teman yang baik yang mengingatkan mereka untuk selalu bersabar, dan juga bersabar bersama mereka bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Fa idan ma'asyar al mustami'in al kiram, maqam al sabr maqam 'azim jiddan min maqamat ad din, وما وجد في الناس من ضياع وتفريط وإهمال في باب العلم أو في باب العبادة أو في باب ترك المحرمات إلا من التفريط في مقام الصبر. ولهذا نحتاج أن نقرأ وأن نتواصى بالصبر كثيرا، ونقرأ سير أئمة الصابرين أنبياء الله ورسله، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نحتاج إلى ذلك، نقرأ قصصهم، اقرأ قصة يوسف عليه السلام، ما عجبها وما أروعها وما أعظم صبر يوسف عليه السلام بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وكان في ذلك إماما عليه الصلاة والسلام ابتلي عدة ابتلاءات. دعته امرأة العزيز إلى نفسها وقالت هيت لك، قال معاذ الله، اجتمعت عليه وأغرته هي والنسوة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. صبر في مقام فتنة وكان غريبا وشابا وجميلا، واجتمعت من الدوافع والمغريات الشيء الكثير، وفي كل ذلك يقول معاذ الله ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. صبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن ذلكم رمي إخوانه له في غيابة الجب يريدون قتله وموته، ثم يؤخذ ويباع، تلتقطه السيارة ويباع في مصر، أمور مرت به مؤلمة جدا. وصبر مطيعا لله، عابدا لله، راضيا بأقدار الله، مبتعدا عما يسخط الله. ثم انظر إلى المآل الرشيد، قالوا أئنك لأنت يوسف، في نهاية المطاف قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كم مسلمين dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ini kita melihat bagaimana kedudukan sabar dalam agama adalah kedudukan yang sangat agung. Dan tidaklah kita dapati seorang melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam menuntut ilmu, lalai dalam beribadah, dan lalai dari melakukan, ya, dari terjatuh kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali disebabkan karena ia kurang bersabar. Maka kita perlu untuk selalu membaca dan melihat sejarah para a'immah, para pemimpin-pemimpin dan para anbiya, para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari para rasul, mereka telah bersabar. Kita butuh untuk selalu membaca kisah-kisah mereka. Silahkan kaum muslimin dan muslimat membaca kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sungguh kisah yang sangat indah dan sangat menakjubkan. Sungguh besar kesabaran Nabi kita Yusuf alaihi salam. Dia bersabar dengan jenis kesabaran yang tiga, yaitu bersabar di atas ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat, dan bersabar di atas takdir Allah yang berat. Dan Nabi Yusuf alaihi salam adalah pemimpin dalam hal ini. Ia diuji dengan berbagai ujian yang sangat berat. Dia digoda oleh istri dari gubernur Mesir ketika itu. Dia mengajak untuk berbuat mesum dengan dirinya dengan ia berkata, "Hai talak, mari ke sini." Akan tetapi ia mengatakan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan setelah itu dia pun digoda dengan wanita-wanita yang lain, akan tetapi ia tetap berkata, "As-sijnu ahabbu ilai." Penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka ajak aku kepadanya. Ia bersabar di atas fitnah yang sangat berat ini. Padahal dia adalah seorang yang asing, dia masih muda dan sangat ganteng. Dan segala godaan-godaan yang sangat berat, sangat banyak, ya, ia tetap bersabar dan ia berdoa dan berkata kepada mereka dengan ucapannya yang sangat terkenal, yaitu ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ia berkata, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak kepadaku. Dia bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Dia bersabar di atas takdir-takdir Allah yang berat. Bahkan saudara-saudaranya menaruhnya di dasar sumur. Mereka ingin membunuhnya. Mereka ingin Nabi Yusuf mati. Kemudian ia dipungut dan dijual oleh para musafir. Dia dijual di kota Mesir. Kemudian banyak, ya, perkara-perkara yang berat yang ia lewati, akan tetapi ia selalu bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia ridha dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang berat. ia tetap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah akibat yang baik yang ia dapatkan ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan, "A innaka la anta Yusuf." Apakah engkau Yusuf yang dulu kami buang di sumur? Ya, pada akhirnya mereka bertanya, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah kamu adalah Yusuf, saudara kami? Ia mengatakan, "Ana Yusuf." Saya adalah Yusuf, ya. Dan ini adalah saudaraku. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kami, memberi karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. As-sabru amrun yahtaj ilayhi al-muslim fi hayatihi kulliha, khasatan fi zamanina hadha alladhi talatamat fi amwaj al-fitan wa takatharat fi abwab al-sharr wal-fasad واخذت تعصب بالناس في كل صوب وتجرف العقول الافكار الاخلاق الاديان فيحتاج الانسان الى الصبر والتواصي به اشد الحاجه ليسلم من الخسران ولهذا ذكر الله سبحانه صفه الناجين من الخسران انهم يتواصون بالصبر الصبر على العلم الصبر على العمل والعباده بالصبر على الدعوه اذا اوذي احد في الدعوه الى الله صبر فاصبر يا أخي احتسب الأنبياء قبلك أوذوا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أوذي اصبر واحتسب ولك العاقبة الحميدة بمثل هذا التواصي تمضي الأمور استقامة للعباد في أنفسهم ونشر لدين الله بين الناس فما أشد حاجة الإنسان ليسلم من الخسران إلى ذلك قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه السورة العظيمة جمع فيها ربنا سبحانه أسباب النجاة من الخسران ولا ينجو عبد من الخسران إلا إذا جمع لنفسه هذه الأوصاف وجاهد نفسه على تحقيقها وتتميمها ليكون ناجيا من الخسران وإلا فإن ربنا عز وجل أقسم أن كل إنسان خاسر إن لم يكن متصفا بهذه الصفات الأربع. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim butuh untuk selalu bersabar selama ia hidup. Terutama di zaman yang di zaman kita saat ini yang mana fitnah sangat banyak sekali dan pintu-pintu keburukan sangat terbuka lebar. Bahkan fitnah-fitnah tersebut membuat manusia terkadang kehilangan akal, ya. Banyak pemikiran, sifat-sifat dan agama-agama yang merusak. Maka seorang manusia butuh untuk selalu bersabar dan saling berwasiat untuk bersabar agar ia selamat dari kerugian. Maka dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang selamat dari kerugian, yaitu mereka senantiasa berwasiat untuk bersabar. Bersabar di atas menuntut ilmu, bersabar di atas mengamalkan ilmu tersebut, dan beratas bersabar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada seorang diganggu ketika ia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka temannya mengingatkan untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dahulu mereka pun mendapat gangguan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gangguan yang sangat banyak, akan tetapi ia bersabar dan akhirnya ia mendapatkan akibat yang baik. Ya, dengan saling berwasiat di atas kesabaran ini, maka seluruh urusan akan menjadi baik dan agama ini akan tersebar di tengah-tengah manusia. Maka seorang manusia sangat butuh untuk selalu bersabar dan saling mengingatkan untuk selalu bersabar agar ia selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar. Ini adalah surat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab keselamatan dari kerugian. Dan seorang hamba tidak akan mungkin selamat dari kerugian kecuali ia mengumpulkan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, dan ia bermujahadah untuk selalu menjaga dan menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar ia selamat, karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwasanya semua manusia akan merugi kecuali orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Wa nas'alullah al-karim an yuwaffiqana ajma'in likul khair wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa tawfiqan innahu sami'un qaribun mujib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kita taufik menuju kebaikan dan menambahkan kita ilmu, dan ia adalah yang Maha mendengar dan Maha menerima doa. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan kajian yang penuh manfaat di kesempatan sore ini, dan terima kasih untuk Al-Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Khotbah Islam ada tersisa untuk 4 menit ke depan untuk kita bersoal jawab, dan kami akan buka pertanyaan melalui telepon. Sudah masuk dari pendengar kita yang akan bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak, dengan dari mana? Pak Ali dari Medan. Silakan Pak Ali pertanyaannya. Ini mungkin agak menyimpang sedikit karena udah beberapa kali kita mau mengadakan pertanyaan, yeah, tanya jawab tidak bisa, yeah, masuk. Silakan Pak, mungkin satu pertanyaan karena waktu yang terbatas, silakan. Yeah. Ada Ustaz mengatakan, Syekh, apakah benar Nabi dulu berumroh sampai 4 kali baru dia berhaji 1 kali? Apakah itu benar atau tidak riwayatnya, Syekh? Dan yang kedua, bagaimana kita untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Naam, thabata anna an-nabi alaihi salatu wassalam i'tamara 4 umar wa kanat ar-rabi'ah wa al-akhirah minhun fi hajjat al-wada', حيث حج عليه الصلاة والسلام قارنا أي جمع بين الحج والعمرة بالقران بينهما. فكانت عمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 كما جاء في سؤال هذا الأخ السائل. وأما معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة فهذا له قواعد معروفة عند أهل العلم يمكن من خلالها يعرف، ولكنه يحتاج إلى وقت في تعلم ذلك، ويمكن للسائل أن يقف على بعض الكتب التي في مصطلح الحديث فتعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على ذلك. ومن كان لا دراية له بهذا الأمر فيسعه أن يقف على كلام الأئمة النقاد الجهابلة الذين لهم دراية ومعرفة بذلك، فيستفيد من أحكامهم على الأحاديث صحة وضعفا. جوابا beliau dari pertanyaan yang pertama, apakah benar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah 4 kali kemudian ia melakukan haji? Jawaban Syekh adalah betul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah sebanyak 4 kali, dan umrah yang keempat yaitu ketika ia melakukan haji wada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji ia melakukan haji qiran, yaitu beliau menggabung antara amalan-amalan haji dan amalan-amalan umrah. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua, bagaimana kita mengetahui hadis-hadis yang sahih? Jawaban beliau, untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih tentu mempunyai kaidah-kaidah yang jelas yang disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi untuk mempelajari hal tersebut butuh waktu yang panjang, dan seorang butuh untuk membaca kitab-kitab mustalah hadis. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk mempelajari dan tidak punya waktu untuk mempelajari hal tersebut, maka cukup baginya untuk melihat kitab-kitab para ulama yang telah menjelaskan tentang hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi seorang yang tidak mampu untuk mempelajari sendiri, dia bersandar kepada hukum-hukum yang telah disebutkan oleh para ulama ahli hadis dalam hal ini. Assallahu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu sami'un qaribun mujib wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.